Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, biasanya kuburan-kuburan keramat atau tempat-tempat keramat mesti dibangun tembok-tembok, dibangun kubah-kubah, dibangun tiang-tiang, dinyalakan pelita-pelita di tempat-tempat tertentu. Fi kulli baladin, di setiap negeri, bukan hanya di Indonesia. Di Pakistan juga demikian. Bangladesh juga demikian. Di Yaman juga demikian. Di Mesir juga demikian. Fi kulli baladin yahki lahum hakim. Biasanya di setiap negeri, pada tempat-tempat tersebut, ada tukang ceritanya. Yahki lahum hakim. Akan dikisahkan kisah-kisah. Ra'a annahu ra'a fi manamihi biha ahada. Misalnya orang yang tukang cerita tadi, aku melihat dalam tidurku ada seseorang, mimman syuhira bis-salah, yang terkenal kesolehannya. Kalau di Mesir misalnya Al-Badawi, aku melihat dalam mimpiku Syekh Al-Badawi. Kalau di Indonesia, para wali-wali songo, aku bertemu dengan wali fulan, wali fulan. Yang terkenal bisalahi wal wilayah, yang terkenal kesolehannya dan terkenal kewaliannya. Fayafaluna dzalik, aku lihat syekh tersebut, aku lihat wali songo tersebut, aku lihat syekh tersebut melakukan ini dan itu di kuburan ini. Wa yuhafidhuna alaihi, mereka menjaganya. Ma tadyi'ihim faraidallah, padahal bersama dengan itu mereka melalaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata hakim, yani haki tukang cerita, biasanya kuncennya, biasanya juru kuncinya akan cerita, aku melihat sesosok orang soleh, rambutnya begini, jenggotnya panjang, pakai surban, pakai jubah putih, sepertinya itu adalah Syekh Maulana Fulan ibn Fulan, Syekh Al-Habib Fulan ibn Fulan. Dia datang kemudian melakukan ini, ini, ini, ini. Disebutkan poin-poinnya. Satu, bersuci sebelum masuk ke kuburan ini. Dua, duduk berzikir dan bertawassul kepada si mayit. Ketiga, dia memberikan sesajen-sesajen, sedekah-sedekah, kembang tujuh warna, minyak setengah gelas untuk supaya pelitanya nyala terus, dan membawa ayam hitam, ayam cemani, dan seterusnya. Tiga, empat, mereka juga meminta ini dan itu ke kuburan tersebut. Kemudian mereka jaga petuah-petuah ini yang dalilnya hanya manamat, manamat dari hakim, dari tukang cerita, dari juru kuncinya. Tetapi aturan-aturan ini seakan-akan menjadi syariah, seakan-akan menjadi syariah yang baku. Yuhafiduna alaiha, yaf'alunaha, yutabbiqunaha, mereka terapkan, mereka jaga, mereka pegang kuat-kuat semua poin-poin ini tadi. Wa ma dzalik, bersama dengan itu mereka melalaikan faraid, kewajiban-kewajiban. kewajiban sholat berjamaah di masjid dilalaikan. Apa buktinya? Buktinya mereka duduk berdiam di sana 40 hari, 40 malam. Katanya itu petuah dari Syekh Al-Habib, Al-Imam, Al-Maulana, Fulan Ibn Fulan. Ketika datang kepada mimpinya si Fulan. Taib. Lah kalau dia tirakatan di situ 40 hari 40 malam, berarti tidak berjamaah ke masjid. Sahih? Berarti meninggalkan kewajiban salat jamaah di masjid. Apalagi sunnah-sunnahnya. Sunan-sunannya. Lebih-lebih lagi, yang wajib saja mereka lalaikan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Maka kata Syekh Abu Syamah, penulis kitab Al-Bid'ah wal Hawadits, menyatakan yaf'aluna dzalik wa yuhafidhuna alaih. Mereka menjaganya dan mereka melakukannya ma tadyi'ihim faraidallah, padahal mereka bersama dengan itu melalaikan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Wasunanihi, juga melalaikan sunnah-sunnahnya. Wayadunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik, dan mereka mengira bahwa mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ada dua syariat. Syariat pertama, syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, syariatullah. Yang kedua, syariat yang sumbernya dari mimpi si tukang cerita. Mimpinya kuncen, mimpinya penjaga kuburan, mimpinya juru kunci. Kemudian dicatat sebagai aturan syariat. Baik, apakah bisa kita kalahkan syariat Allah dengan syariat yang tidak jelas dari siapa datangnya? Bisa jadi syaitan yang mendatangi mimpi orang tersebut. Hendaklah kalian melakukan begini, hendaklah kalian melakukan begitu. Bukankah syaitan bisa menyerupai semua tokoh-tokoh tadi? Kecuali meniru Rasulullah SAW. Tapi meniru Syekh Al-Wali, Habib, dan seterusnya bisa. Bukan hanya dalam mimpi. Kadang-kadang muncul seakan-akan nyata. Tiba-tiba hilang. Kamu harus menjaga kuburanku ini. Hendaklah engkau begini dan begitu. Apakah itu lebih kuat daripada syariat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah? Apakah itu lebih dijaga daripada syariat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam? Ini barakallahu fikum, keputusan yang bodoh. Syariat yang pasti yang sudah ada dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi berjamaah. Dalam Al-Quran disuruh untuk salat, disuruh untuk ibadah. Ternyata dia duduk semedi 40 hari 40 malam. Ada yang tanpa salat, ada yang salat tapi tidak di masjid. Ila akhir. Ada yang sholat menghadap foto dan gambar syekhnya. Katanya, aku sholat kepada Allah melalui perantaraan syekh Maulana Fulan Ibni Fulan. Maka dalam zikirnya, dalam doanya, selalu menyatakan, wahai syekh Fulan, sampaikanlah pada Allah. Wahai syekh Fulan, sampaikanlah pada Allah. Dalam zikir sholatnya ditambah, wahai syekh Fulan, wahai Habib Fulan, wali Fulan, sampaikan pada Allah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ini syariat baru, syariat muhdats, syariat bid'ah. Apa kata Allah dalam Quran? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan? Syariat lain yang bukan syariat Allah. Apakah ada Tuhan lain yang membuat syariat-syariat itu. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kembali kepada kitab. Thumma, mereka mengira bahwa mereka sedang mendekatkan diri pada Allah. Thumma yatajawazuna hadha ila an ya'dhum ila an yu'adhdhim waq'at tilkal amakin fi qulubihim. Kemudian melampaui batas lagi, mereka mengagungkan, membesarkan waq'u tilkal amakin fi qulubihim. Waq'a ini masuknya tempat-tempat tersebut di hati mereka lebih mengena. Fayu'adzimunaha, maka mereka pun mengagungkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka menganggap kalau sholat di masjid tidak khusyuk, tapi kalau sholat di sebelah kuburan orang soleh khusyuk banget. Apa itu maknanya? Maknanya tempat ibadah yang namanya kuburan lebih bagus daripada tempat ibadah yang namanya masjid. Kalau di masjid tidak khusyuk, kalau sebelah kuburan khusyuk. Ini barakallahu fikum permainan syaitan. Ketika di masjid diganggu dengan sekian gangguan, ketika di kuburan setan tertawa membiarkan mereka beribadah dalam keadaan bid'ah, dibiarkan mereka beribadah dalam keadaan salah, dibiarkan mereka tawassul meminta pada orang mati, dibiarkan mereka jatuh dalam kesyirikan, syaitan malah merasa berhasil bisa menyungkurkan mereka ke dalam kesyirikan-kesyirikan, sehingga terasa tidak ada yang ganggu, khusyuk. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa yarjuna shifa' limardahum. Akhirnya mereka pun melampaui batas lagi, yaitu mengharapkan kesembuhan atas orang-orang sakit mereka kepada si mayit, tidak lagi kepada Allah. Mengharapkan kesembuhannya kepada orang mati tersebut. Wa qadha hawaijihim, dan meminta penunaian keinginan-keinginan mereka, hajat-hajat mereka kepada benda-benda tadi. Wa bin nadri laha, dengan bernazar untuknya. Wahai kuburan keramat, wahai kuburan orang saleh, wahai kuburan maulana habib fulan ibn fulan, kalau aku berhasil, kalau aku sukses, aku akan bangunkan untukmu kubah besar, akan aku berikan pelita-pelita dan cahaya-cahaya, dan aku akan terus memberi minyaknya sampai sekian tahun. Itu nazar mereka. Mengapa nazarnya kepada kuburan? Karena mengharapkannya dari kuburan. Kalau mengharapkannya kepada Allah, nazarnya juga kepada Allah, dan juga yang akan dilakukannya adalah ibadah kepada Allah. Misalnya dia menyatakan, ya Allah, aku bernazar, kalau aku sukses, aku berhasil, niscaya aku akan puasa Senin Kemis terus menerus, niscaya aku akan berpuasa Daud terus menerus, atau niscaya aku akan bersedekah dengan sekian banyak. Sedekah puasa untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sahih. Tetapi yang tadi bernazar untuk membangun kuburannya, Rasulullah SAW justru melarang membangun kuburan. Aku akan nyalakan pelita-pelita, padahal Rasulullah SAW justru melarang menyalakan pelita-pelita di kuburan. Aku akan bangun kubah di atasnya, justru Rasulullah SAW melarang. Berarti kamu bernazar bukan untuk Allah dan Rasulnya. Untuk siapa itu? Untuk kuburan-kuburan, untuk juru kuncinya, untuk kuncennya. Kuncen dan juru kunci menceritakan cerita-cerita khurafat tadi itu sebagai iklan. Sebagai iklan. Tahu iklan? Supaya laku dagangannya. Mereka-mereka pabrik-pabrik yang mengeluarkan produksi-produksi pasti akan membuat iklan bahwasanya produksiku bagus, sempurna, hebat, belilah harga terjangkau, kan begitu. Ini juga dagangan. Juru kunci akan mendapatkan keuntungan dari uang yang dilemparkan ke sumur tersebut, dengan uang yang dilemparkan ke gentong tersebut, dengan uang yang dilemparkan ke danau tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dia akan membuat cerita-cerita kalau ternyata enggak laku. Sebagai apa? Sebagai iklan. Barakallahu fiikum. Dia akan berkata, aku mendapatkan kejadian aneh pada satu malam. Aku didatangi dalam keadaan aku tidak tidur. Tiba-tiba datang sesosok cahaya. Semakin lama semakin jelas bentuknya. Ternyata dia adalah syekh yang di kubur tersebut. Dia berpesan kepadaku, jaga kuburanku, besarkanlah kuburanku, bangunlah kubah di atas kuburanku, ajaklah manusia untuk menziarahiku, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kadzab, pendusta. Ima dia yang berdusta, wa ima syaitan yang berdusta. Iya kan? Bisa jadi dianya berdusta, tidak mimpi, tidak melihat, bikin cerita supaya laku dagangannya. Atau kemungkinan kedua, dianya jujur, aku mendapatkan tadi malam sesosok cahaya yang ternyata dia adalah syekh yang dikubur tersebut. Ternyata itu adalah iblis syaitan dari kalangan jin yang memberupa atau membentuk satu sosok yang kemudian mengaku-ngaku, aku adalah syekh maulana fulan ibni fulan. Kadzab. Siapa yang menyampaikan berita kedustaan, fahuwa ahadul kadzibaini, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Imma dia yang berdusta, wa imma dia menceritakan dari pendusta besar yang bernama syaitan, iblis dari kalangan jin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka biasanya kalau sudah kebablasan meminta dari kuburan tersebut dengan bernazar agar dikabulkan keinginan-keinginannya, bernazar, aku akan bangun kuburanmu, aku akan berikan ini, aku akan berikan itu ke kuburan tersebut. Wa hiya min uyun wa syajar wa ha'id wa hajar wa madza aidan wal qubur. Bentuknya tempat keramat tadi bisa apa saja. Bisa uyun, mata air, mata air. Mata air keramat, sumur keramat. Pernah dengar sumur keramat? Dekat di sini ada sumur keramat. Yang katanya kalau mandi di situ akan cepat dapat jodoh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Bisa pula syajar, pohon-pohon. Pohon beringin yang angker, mereka besarkan, mereka sucikan, mereka bikin bangunan di sekitarnya, mereka bikin tirai, mereka bikin kain kotak-kotak hitam putih, kemudian mereka buat di sana sesajen-sesajen, mereka nyalakan di sana kemenyan, dan seterusnya. Al-ha'id, bisa juga dalam bentuk tembok-tembok, tembok peninggalan para aulia, peninggalan para wali-wali, bahwa tembok ini pernah disandari Imam Fulan, pernah disandari Wali Fulan, pernah diduduki Wali Fulan. Al-hajar atau batu, batu keramat, ataupun kuburan-kuburan. Ikhwan ibn a'azakumullah, selalu ada tokohnya yang diuntungkan, maka dialah yang sering membawa cerita-cerita agar semakin didatangi oleh manusia, semakin didatangi oleh orang-orang untuk ziarah ke tempat tersebut. Wa fi madinati Dimashq min dhalika mawadhi'un muta'addidah. Contohnya di Damaskus. Damaskus ada tempat-tempat yang seperti itu, dikeramatkan, didatangi, dimintai, dan dijadikan tempat permohonan-permohonan, mawadhi'u mutaaddidah, tempat-tempat yang banyak, bukan satu tempat. Ka'uwainah al-humma, seperti uwainah al-humma di luar pintu Tuma, pintu gerbang Damaskus yang bernama Tuma. Di luarnya ada tempat keramat yang dijuluki Uwainatul Humma. Ada pula al-amudul mukhallaq, tiang yang terbentuk sendiri atau tiang yang dibentuk. Di dalam pintu kecil dari pintu Damaskus itu juga dikeramatkan. Hanya tiang, reruntuhan, tersisa tiang, dianggapnya keramat. Wa syajaratul mal'unah, ada pohon yang dijuluki dengan syajaratul mal'unah, pohon terlaknat, pohon dilaknat. Itu juga diagungkan oleh mereka, dibesarkan, disucikan, didatangi peziarah-peziarah, dimintai dengan permohonan-permohonan. Syajaratul mal'unah di Damaskus, tempatnya di kharij bab an-Nasr, di luar pintu Nasr. Fi nafsi qari'atut tariq, di tengah jalan raya. Mungkin kamu akan heran kalau melihat tempat tersebut. Ada jalan tiba-tiba dipecah jalan itu. Karena di sini ada pohon, namanya Syajaratul Mal'unah. Gak berani menebangnya, takut kualat. Gak berani menebangnya, takut kesambet, takut kesurupan, takut ini. Karena pohon ini pohon keramat, pohon yang memiliki kekuatan gaib. Kok pohon yang memiliki ini dan itu? Kamu akan lihat di tempat lain di Indonesia, sama jalan itu begini, tiba-tiba begini. Karena ada kuburan di sini, tengah-tengah jalan. Dikasih tembok, nggak ada apa-apa, hanya kuburan saja. Kenapa tidak dipindahkan saja, bikin jalan sebagaimana biasanya kalau ada rumah ada apa dipindahkan, ada kuburan dipindahkan. Ini kenapa nggak dipindahkan? Anu, dia ini kuburannya Imam Maulana Fulan Maulana, memiliki kekuatan gaib, memiliki ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahalallahu qat'aha, semoga Allah memudahkan untuk menebang pohon itu. Wajtithathaha min asliha, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mencabutnya dari akar-akarnya. Ijtithath, mencabutnya. Min asliha, dari akar-akarnya. Fama asbahaha bidzati anwar, betapa miripnya pohon tersebut dengan pohon zatu anwar. Al-waridah fil hadis, yang disebutkan dalam hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan, subhanallah innaha sunan kama qultum walladhi nafsi biyadih kama qala bani Israel, yani kebiasaan bani Israel. Ikhwanu bin a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwanu talabah rahimani wa rahimakumullah. Zakara Ibn Al-Qayyim rahimahullah nahu ma dzakarahu Abu Syama. Ibnu Qayyim pun menyebutkan sama mirip dengan ucapan Abu Syama. Dan apa faedah menyebutkan ucapan Abu Syama? Karena Abu Syama ini adalah dari madhab Syafi'i. Maka kalau orang-orang di Indonesia ini berkata, kami kan madhabnya Syafi'i, bukan Hambali. Kalau untuk masalah kesyirikan seperti ini, sepakat seluruh para ulama, Syafi'i maupun Hambali maupun Hanafi maupun Maliki dan lain-lain, mereka semua mengerti. Illa man syadza, kecuali yang nyeleneh dari kalangan Syiah Rafidah yang sesat dan kafir dan kelompok-kelompok yang bersama mereka. Ini yang berbicara Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman ibni Ismail Asy-Syafi'i madhaban. Syafi'i madhaban. Siapa kunyahnya, dikenal dengan kunyah Abu Syamah. Mudah-mudahan mereka, para tokoh-tokoh Syafi'iyah, paham siapa Abu Syamah. Ikhwanu bidin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim, fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadil awsan min dunillah. Betapa cepatnya golongan-golongan kesyirikan untuk menjadikan benda-benda tertentu menjadi sesembahan, menjadikan benda-benda tertentu menjadi wasan-wasan, sesembahan-sembahan selain Allah. Walau kanat makanat, apapun itu bentuknya. Walau kanat makanat, apapun dia. Wa yaqulun, mereka berkata, inna hadzal hajar wa hadhihi asy-syajara wa hadhihi al-'ain taqbalu an-nadar. Mereka biasanya berkata, batu ini, pohon ini, atau mata air ini bisa menerima nazar. Apa maknanya itu? Bisa menerima nazar. Ini batu bisa menerima nazar. Kuburan ini bisa menerima nazar. Mata air ini bisa menerima nazar. Ay taqbalul ibadah min dunillah, maknanya bisa diibadahi selain Allah. Kalau engkau bernazar untuk melemparkan sesuatu ke mata air tersebut, niscaya akan mendapatkan keinginanmu. Mau ingin jodoh, ingin rezeki dan lain-lain, silakan bernazar untuk kuburan ini, untuk sumur ini, untuk pohon ini dan seterusnya. Ikhwanu billahi na'azakumullah, karena nazar adalah ibadah. Fa inna an-nadhar ibadatun wa qurbatun yataqarrab biha an-nadhir ila al-mandhur lahu. Nazar itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri yang bernadar kepada yang dinadari. Wa sayati yata'allaq bi hadzal bab, akan datang nanti penjelasannya berkait dengan bab nadar ini, khusus pada bab nadar biiznillahi ta'ala, yaitu ketika membahas ucapan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ketika membahas hadis, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.